Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Hadith al-khamis wa al-khamsun. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم berkata di perang Khandaq ketika terhalang untuk melakukan salat asar malallahu kuburahum wa bujutahum nara, mudah-mudahan Allah memenuhi kubur mereka dan rumah mereka dengan neraka, dengan api. Kama syagaluna ani salatil wusta hatta ghabatis syams. Ya, sebagaimana mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta, salat asar, hingga terbenam matahari. Wa bi lafzin li muslimin syagaluna ani salatil wusta salatil asar. Mereka telah menyibukkan kita dari melakukan salat wusta, ini salat asar. Kemudian sholaha bainal maghrib wal isya. Maka Rasulullah mengqadanya, melakukan qadha salat asar tersebut di waktu antara maghrib dan isya. Walahu, di ayat 56, juga dalam riwayat Muslim, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, habas al-musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asr. Orang musyrikin menahan, menghalangi Rasul dari melakukan salat asar, hatta ahmarat asy-syamsu abisfarat, hingga matahari memerah atau menguning. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaghaluna an salatil wusta. Mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta, ini salat asar. Salatil asar. Malallahu ajwafahum wa kuburahum nara. Wahashallahu ajwafahum wa kuburahum nara. Disebutnya sebutnya bin rahimahullah yang pertama. Hasha itu maknanya lebih ablak daripada mala. Kalau hasha itu milu'un ma'atarakum wa kasrah. Hasha itu sama, penuh, tapi dengan adanya bertumpuk dan banyak. Hasyallah, hasya ini lebih ablak, lebih dalam maknanya. Yang kedua, disebutkan di dalam lafaz pertama, hadis Ali bin Abi Thalib, hatta ghabati syams. Ada pun dalam hadis Ibnu Mas'ud, hatta marat asyams. Satu dengan lafaz sampai terbenam matahari, yang kedua sampai memerah atau menguning. Yang pertama kemungkinannya memang ada dua kejadian, dua hari berbeda. Antara yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib dengan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, itu dua hari berbeda, dua kejadian berbeda. Atau yang kedua, kemungkinannya yang dimaksud dengan hadis bin Mas'ud itu, ya, akhir mereka menyibukkan beliau sampai waktu tersebut. Tapi beliau tidak lagi bisa melakukan salat sampai terbenam matahari. Alhasil intinya dari hadis ini, yang pertama adalah terkait dengan masalah, ya, harusnya segera mengqadha al-fa'itah, mubadarah ala qadha al-fa'itah, segera untuk menyegerakan salat yang luput dari waktunya karena uzur. Iya, salat yang luput karena uzur segera dilakukan dengan segera. Iya, Rasulullah SAW ketika terluput salat asar segera melakukan ibadah maghrib langsung. Disebutkan di hadis berikutnya, nanti kita baca hadis berikutnya ada lagi. Tata caranya adalah, iya, sesuai urutan sholat yang ada. Nah, sesuai urutan sholat yang ada, asar dulu, maghrib, kemudian isya, kalau sudah masuk waktu isya, kecuali kalau waktu yang ada sudah sempit. Kecuali waktu ada sudah sempit. Nah, yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat asar. Ya. Salat wusta yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'ala salawati wa salat wusta, yakni salat asar. Menunjukkan keutamaan salat asar. Qala rahimahullahu taala, hadis sabi' wal khamsun an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala i'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isya. Nabi sallallahu alaihi mengakhirkan salat isya sengaja. Fa kharaja Umar radhiyallahu an, maka Umar pun keluar. Fa qala salat ya Rasulullah, salat ya Rasulullah, dia memanggil untuk dilaksanakan salat isya. Raqadat nisa'u wa subyan, karena para wanita, jamaah wanita dan anak-anak sudah tertidur karena sudah larut, sudah lewat waktu awal. Faharaja waraksu yakturu, beliau pun keluar dalam keadaan rambut kepadanya meneteskan air. Yaqulu, kata Rasulullah SAW, laula ana syukka ala ummati wa ala nas lamartuhum bihadis salah hadisah. Kalau seandainya aku tidak khawatirkan memberatkan umatku atau manusia, ini saya akan perintah mereka dengan salat ini, yang di salat isya hadisah. Ini menunjukkan ya salat isya yang afdal jika tidak memberatkan jamaah itu di akhirkan, tidak di awal. Namun Rasulullah SAW, ya Rauf Rahim, beliau seorang yang sayang kepada umatnya sehingga melakukan di awal karena khawatir memberatkan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Hukum asalnya yang afdal itu diakhirkan ya kalau tidak memberatkan jamaah. Qala rahimahullahu ta'ala hadith ats-tsaminul khamsun an Aisyah radhiyallahu anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qimatish shalah wa hadar al-asha fabda'u bil asha. Jika qomat dikumandangkan dan makanan untuk makan malam telah siap dihidangkan, fabda'u bil asha, maka mulailah makan malam dulu. Hadis 59 dari Ibnu Umar nahwa semisalnya. Qala hadis as-sittun wa li Muslim anha qalat sami'tu Rasulullah SAW yaqulu la salata bihadrat ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat di saat makanan telah dihidangkan dan tidak ada salat ketika seorang dalam salatnya menolak, menahan ya terus didesak oleh dua yang kotor, yakni buang air kecil atau buang air besar. Qul rahimana rahimakumullah. Intinya dua hadis ini atau tiga hadis ini adalah pentingnya khusyuk dalam salat. Pentingnya hudurul qalbi dalam salat. Pentingnya ya menghilangkan, menjauhkan sebab-sebab yang bisa mengganggu kehusuan dalam salat. Di antaranya salat dalam keadaan makanan sudah disiapkan, di antaranya menahan kencing, menahan ya ghaib. Ini semua adalah sebab-sebab yang akan menghilangkan kehusuan ya hadirnya qalbu dalam salat. Karena al-khusyu fi shalah adalah ruhu shalah, ruhu shalah adalah al-khusyu hudul qalb. Nah, jadi maksud dengan hadal asya juga disebut para ulama kita, yakni jika makanan telah siap yang orangnya sudah ingin makan dan makanan sudah siap disantap. Nah, tidak mutlak seperti ini, maksudnya adalah telah dihidangkan dan sudah bisa dimakan yang salatnya sudah ingin makan. Itu syaratnya. Kalau sudah dihidangkan tapi dia belum ingin makan, tidak termasuk dalam hadis ini. Karena ilatnya adalah yang sampai makanan tersebut mengganggu kehusuan dia salat karena ingat makan. Namun Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.